Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya ma'sar al ikhwah a'azani wa sa'akumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan ayat yang ke 145 dari surah Ali Imran. Sudah kita baca kemarin, insyaallah masuk ayat yang ke 146. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi samil alim minas syaitanir rajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berapa banyak seorang nabi yang dia berperang bersamanya kelompok yang banyak, dan mereka tidak merasa takut terhadap apa yang telah menimpa mereka di jalan Allah, dan mereka tidak merasa lemah, dan mereka tidak pula tunduk dan pasrah kepada musuh, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini, Wa ka'ayyim min nabiyyin, wa ka'ayyim aikam min nabiyyin kutila, dalam satu bacaan, dalam satu kiraah dibaca kutila bukan qatala. Ini kiraah Nafi', juga kiraah Ibnu Katsir dan Abi Amr, dibaca dengan kutila. Wa fi kiraatin qatala wal fa'ilu dhamiruhu. Ma'ahu khabarun, khabarun muqaddam. Mubtada'uhu ribiyun kathirun, ribiyuna kathirun, hijumu'un kathiratun. Fama wahanu, hijabanu, lima asobahum fisabilillah, anil jirahi wa qatli anbiya'ihim wa ashabihim, wa man da'ufu anil jihadi, wa mastakanu ay hadu'u li aduihim, kama fa'altum hinna kila kutilan nabiyu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam alal bala, wallahu yuhibbu sabirin alal bala ay yusibuhum. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menafsirkan wa ka'ayyin maknanya kam, berapa banyak dari adanya seorang nabi dengan qiraah kutila, berapa banyak adanya nabi yang dibunuh secara zalim. Dalam satu bacaan kata As-Suyuti, qatala, berapa banyak adanya nabi yang dia berperang. Wal fa'ilu dhamiru, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi jawazan takdirhu huwa, kembalinya kepada an-nabi. Ini berapa banyak adanya seorang nabi yang dia berperang di jalan Allah. Ma'ahu ribiyuna kathirun, bersamanya ada sekelompok besar dalam jumlah yang banyak yang juga berperang bersamanya. Ma'ahu ini khobarun, dalam ilmu nahwu jabatan kalimatnya i'rabnya sebagai khobar muqaddam wujuban, khobar yang wajib didahulukan karena mubtada'nya nakirah, sementara khobarnya sibuk jumlah. Mubtada'nya adalah ribiyuna kathirun. Ribiyun kathirun artinya jumu'un kathirotun, kelompok yang besar. Berapa banyak adanya seorang nabi yang dia berperang disertai dengan sejumlah besar para sahabatnya. Kemudian di antara mereka ada yang terbunuh. Fama wahanu, maka mereka tidak takut. Nah, jabanu, mereka tidak takut dengan gugurnya nabi mereka. Mereka tidak takut terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah, minal jirahi, dari luka-luka yang mereka dapati dalam peperangan. Wa qatli anbiya'ihim wa ashabihim, mungkin terbunuhnya nabi-nabi mereka atau terbunuhnya para sahabat mereka tidak membuat mereka gentar. Wama da'ufu anil jihad, dan tidak membuat mereka lemah semangat untuk terus berjihad di jalan Allah. Wama stakanu ay hada'u li aduwihim, semua itu luka-luka yang mereka dapati atau terbunuhnya pemimpin mereka tidak kemudian lantas membuat mereka itu tunduk kepada musuh mereka seperti yang kalian lakukan. Ketika dikatakan kepada kalian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah terbunuh, langsung sebagian para sahabat lemah semangat. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Artinya sabar, kokoh. Alal bala, sabar terhadap ujian. An-Nawawi menafsirkan yuhibbu, sifat yuhibbu dengan yusibahum, memberikan pahala pada mereka. Ini takwil yang batil. Ini diantara yang dikritisi oleh para ulama. Telah lalu penjelasannya semisal pada ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu penafsiran mahabbatullah ditafsirkan dengan isabah, memberi pahala. Kemudian Allah tidak mencintai ditafsirkan dengan menghukum. Ini adalah penafsiran yang batil, salah dalam menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah al-asma wa sifat. Ahlu sunnah menetapkan Allah mencintai, mencintai. Namun kecintaan Allah berbeda dengan cinta makhluknya. Kecintaan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Gak boleh ditakwilkan dengan memberi pahala. Gak boleh diserupakan dengan sifat makhluknya, cintanya makhluk, gak boleh. Gak boleh dipermisalkan, disamakan persis dengan sifat cintanya makhluk juga gak boleh. Gak boleh ditaktil, ditolak, gak boleh. Maka kita mengimani Allah punya sifat yaitu mahabbah Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan ayat ini sebagai hiburan tasliyah bagi segenap kaum mukminin, dan terdapat himbauan anjuran bagi segenap kaum muslimin untuk meneladani para nabi dan juga para pengikut mereka, dan agar kita beramal seperti amalan mereka. Dan hal yang semisal ini mungkin perkaranya ada yang sudah berlalu, namun terus-menerus sunatullah itu akan berjalan yang demikian itu, nanti akan terjadi. Sehingga Allah memberikan hiburan kepada hamba-hamba yang beriman. Wa ka'ayyim min nabiyyin, berapa banyak adanya seorang nabi, qatala ma'ahu ribiyuna katsirun, yang dia berperang bersamanya ada sejumlah besar pengikutnya, para pengikut yang sudah dididik, digembleng, ditarbiyah oleh para nabi-nabi tersebut dengan keimanan dan amal-amal yang salehah, sehingga ketika berperang bersama nabinya sudah ada bekal ilmu yang kokoh, keimanan yang kokoh, sehingga mereka menjadikan perjuangannya di jalan Allah sebagai amalun saleh, amal saleh. Kemudian menimpa mereka luka-luka, atau ada di antara mereka yang terbunuh syahid dalam perjuangannya untuk meninggikan kalimatullah, atau cobaan-cobaan yang lainnya, ada yang mengalami luka-luka yang parah dan yang semisalnya. Namun itu semua tidak lantas membuat mereka itu takut sehingga mengurungkan niatan mereka atau bahkan melemahkan semangat mereka, karena hal-hal yang menimpa mereka di jalan Allah dan juga tidak membuat patah semangat mereka untuk terus berjuang di jalan Allah, dan juga tidak membuat mereka kemudian menyerahkan diri-diri mereka kepada musuh. Hati-hati mereka tetap kokoh, tidak lemah. Juga selain hati-hati mereka kokoh dengan keimanannya, raga mereka juga terpacu untuk memiliki semangat yang kuat, sehingga mereka tidak mau merendahkan diri mereka di hadapan musuh-musuhnya. Bahkan mereka memilih bersabar, memilih tegar, bahkan sajau anfusahum, mereka memacu diri-diri mereka untuk tetap berani, tidak gentar, karena sifat mereka yang mulia tersebut mendatangkan mahabbatullah kepada hamba-hambanya yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai hamba-hambanya yang bersabar ketika menghadapi bala ujian, cobaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka munculnya jiwa yang pemberani, jiwa yang tegar, jiwa yang kokoh, jiwa yang pantang menyerah, itu harus dimulai dengan proses tarbiyah, harus ada pendidikan sebelumnya. Ribiyun katsirun, sekelompok besar pengikut para nabi sebelum kita yang mereka menjadi manusia-manusia yang tegar, pemberani, kokoh, solid, kuat iman. Kenapa? Ditarbiyah oleh nabi-nabi mereka dengan tarbiyah imaniyah, sehingga mereka memiliki keimanan yang kuat. Dan mereka ditarbiyah dengan amal as-salihah, dengan amal-amal saleh sebagai pengamalan dari ilmu mereka, sehingga dengan ilmu dan amal menjadikan jiwa mereka itu kokoh, hatinya kuat. Dari hati yang kuat menjadikan raga mereka juga kuat. Kalau hati lemah, raga yang kuat, tegar, bahkan terkadang tidak ada artinya. Bahkan mungkin tubuh-tubuh mereka yang kekar, berotot, gagah, itu bisa jadi mengkhianati jiwa-jiwa mereka yang lemah. Ini terjadi pada orang-orang kufar. Orang-orang kufar Persia dan Romawi disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Ternyata jiwa-jiwa mereka, raga-raga mereka yang gagah, yang besar-besar, dilengkapi dengan perlengkapan perang yang lengkap, baju besi, pedang-pedang yang kuat, itu ternyata mengkhianati mereka. Kenapa? Jiwa dan hati-hati mereka itu lemah, sehingga berhasil dikalahkan oleh kaum mukminin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang ketika berangkat perang ada di antara mereka atau banyak di antara mereka yang enggak memakai sendal, enggak berkendaraan. Satu unta dinaiki 2-3 orang. Bahkan banyak di antara mereka yang berjalan kaki. Tapi karena keimanan mereka yang kuat, yang membaja dalam hati mereka, menjadikan mungkin raga mereka yang disebutkan dalam satu peperangan sampai ada di antara mereka yang kehabisan bekal, sehingga kurma itu tiap hari hanya dikasih jatah satu butir satu butir. Tapi keimanan mereka yang menjadikan raga mereka kuat menghadapi ujian, menghadapi cobaan fisabilillah di jalan Allah azza wajalla. Maka perlu untuk menguatkan keimanan, meningkatkan keimanan dengan diwujudkan keimanan kita, ilmu kita itu dengan al-amalus soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti akan menjadikan kita memiliki jiwa yang kuat dan raga yang kuat. Allah nyatakan dalam ayat yang berikutnya, wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Bahkan di antara umat sebelum kita, dan tidaklah ucapan mereka ketika menghadapi kenyataan adanya nabi mereka yang terbunuh atau sahabat-sahabat mereka yang berguguran di medan laga, kecuali mereka mengucapkan Rabbana ighfir lana dhunubana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan ampunilah tindakan kami yang melampaui batas dalam urusan agama kami, serta kokohkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jal apa yang terucap dari lisan-lisan mereka ketika mereka mendapatkan bala ujian dalam perjuangan mereka untuk menegakkan kalimatullah, maka mereka memohon pertolongan kepada Rabbnya dengan mengakui dosa-dosa mereka, memohon ampun kepada Rabbnya. Mereka menyadari bahwasannya asbabul khudlan, sebab terbesar kekalahan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin itu karena sebab dosa-dosa mereka dan perilaku mereka yang melampaui batasan-batasan syariat. Maka ditafsirkan oleh As-Suyuti rahimahullah, wa makana qawlahum inda qatli nabiyyihim ma'asabatihim wa sabrihim illa an qalu rabbana fir lana dunubana wa israfana tajawuzana al-hadda fi amrina idanan bi anna ma'asabahum lisu'i fi'lihim wa hadman li anfusihim wa sabbit aqdamana bil quwwati alal jihadi wansurna alal qaumil kafirin. Maka tidaklah ucapan mereka ketika terbunuhnya nabi mereka bersamaan dengan ketegaran mereka dan kesabaran mereka, mereka tetap memanjatkan doa kepada Rabbnya dengan menyatakan, duhai Tuhan kami, duhai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang melampaui batasan syariat. Israfana ay tajawuzana al-hadda, perbuatan kami yang melampaui batasan syariat. Fi amrina, dalam urusan agama kami. Ini diucapkan oleh mereka idanan, sebagai bentuk pengumuman, penjelasan, pengakuan kepada Allah Rabbnya bahwasanya apa yang menimpa mereka dari bala dalam perjuangan mereka meninggikan kalimatullah karena jeleknya perbuatan mereka, karena dosa-dosa mereka. Dan itu diucapkan oleh mereka hadman li anfusihim, dalam rangka untuk meremukkan diri mereka supaya enggak sombong. Bahwasanya diri mereka itu lemah, tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Wasabbit aqdamana, kokohkan kaki-kaki kami. Bil quwwah lil jihad, agar tetap kuat untuk berjuang di jalan Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk mengalahkan kaum yang kafir. Di sini mereka menyadari kunci kemenangan itu dengan al-amalus saleh, dengan menjauhi dosa-dosa, menjauhi hal-hal yang melampaui batas, yaitu melampaui batas batasan syariat hingga kepada perkara yang haram, ini yang dilarang. Karena mereka menyadari bahwasanya dosa-dosa dan tindakan-tindakan yang melampaui batas sehingga terjerumus ke dalam perkara yang muharramat, ini sebab terbesar mereka akan mendapatkan kehinaan, petaka. Mereka menyadari dengan melepaskan diri dari itu semua, itu asbabun nasr, menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Maka mereka mohon pada Rabb mereka ampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena dosa itu menjadi sebab kekalahan yang akan didapati oleh kaum muslimin, kehinaan. Sementara menjauhi dosa, menjauhi hal-hal yang melampaui batas, itu sebab terbesar untuk menggapai nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyandarkan terhadap apa yang mereka telah upayakan dengan penuh kesungguhan. Persiapan fisik, perbekalan, senjata, tidak bersandar dengan itu sama sekali. bahkan tidak bersandar dengan kesabaran dan sabar ketegaran mereka. Bahkan mereka menyandarkan diri mereka kepada Allah. Bahkan mereka memohon kepada Allah agar langkah-langkah kaki mereka dalam perjuangan itu ditegarkan, dikokohkan oleh Allah. Terlebih ketika bertemu dengan musuh, kaum kafirin. Tidak sombong dengan kesabaran yang ada pada diri-diri mereka, dan juga dengan ketegaran yang mereka gapai dalam perjuangan di jalan Allah, enggak sombong, bahkan tetap bertawakal kepada Allah. Dari mana kita tahu? Dari doa mereka. Wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Memohon pertolongan dari Allah. Tidak menyandarkan diri dengan persiapan mereka yang matang, tidak. Sehingga mereka menyatukan antara kesabaran dengan meninggalkan lawan dari kesabaran. Mereka menyatukan taubat dan istighfar dan permohonan pertolongan hanya kepada Allah untuk menggapai nasrullah, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang menjadikan Allah menolong mereka, dan itu yang menjadikan akhir kesudahan baik di dunia dan di akhirat itu diperuntukkan oleh Allah bagi mereka. Karena sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri mereka, sabar, tegar, kemudian tetap bertawakal kepada Allah, tidak menyandarkan diri kepada usaha maksimal yang telah mereka lakukan, kesabaran, kesungguhan, persiapan, ketegaran, dan lain sebagainya. Tapi tetap bersandar hanya kepada Allah. Adapun kesabaran, ketegaran, persiapan yang matang, itu hanya bagian dari mubasharatul asbab, hanya bagian dari menempuh asbab. Tetap, apakah keberhasilan yang mereka cita-citakan itu terwujud atau tidak, itu hanya Allah yang bisa mewujudkannya. Sehingga mereka bersandar hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada selainnya. Maka Allah nyatakan, fa'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah anugerahkan pada mereka balasan di dunia dan juga sebaik-baik balasan akhirahnya, itu surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah dat yang mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Suyuti rahimahullah menafsirkan, fa'atahumullahu sawabat dunya ay an-nasra wal ghanimah wa husna sawabil akhirah ay al-jannah wa husnuhu at-tafadul fawqal istihqaq wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah anugerahkan pada mereka balasan di dunia, yaitu kemenangan dan ghanimah, harta rampasan perang yang melimpah yang mereka dapatkan. Wa husna sawabil akhirah, dan sebaik-baik pahala akhirat, yaitu surga. Dan bentuk baiknya balasan akhirah adalah tafadul fauqal istihqaq, yaitu balasannya dilebihkan di atas apa yang menjadi hak mereka. Karena kenikmatan surga itu jauh, jauh lebih utama daripada kesungguhan yang telah kita curahkan untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Apakah itu dengan perjuangan, apakah itu dengan amal ibadah, sholat kita, haji kita, umroh kita, zakat kita, puasa kita, gak ada artinya dibanding dengan kenikmatan surga. Gak ada artinya sama sekali. Itu bentuk husnul sawabil akhirah, indah dan bagusnya pahala akhirat, yaitu keberuntungan dengan menggapai ridha Allah kenikmatan yang kekal abadi. Ketika seorang ditakdirkan masuk ke dalam jannah, dia akan selamat dari segenap kepayahan penderitaan. Bahkan orang yang paling menderita di dunia ketika dicelupkan di surga dengan sekali celupan, dia menjadi lupa akan segenap penderitaan yang berpuluh-puluh tahun dia rasakan di dunia. Menjadi hamba yang paling menderita di dunia, dicelupkan sekali celupan di surga, dia lupa dengan penderitaan dia di dunia. Kenapa? Begitu besarnya kenikmatan surga. Ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.